Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Ya, malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Kitabul Ilm. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca adab yang keempat dari adab-adab penuntut ilmu, yaitu rahabatus sadur, lapang dada dalam menghadapi masalah-masalah khilaf. Pada penjelasannya, Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah memberikan contoh khilaf dalam masalah wad'u al-yadil yumna ala al-yusra, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, bersedekap di dalam sholat merupakan permasalahan yang diperselisihkan. Bersedekap setelah bangkit dari ruku', Syekh Al-Utsaimin lebih condong kepada pendapat bersedekap. Nah, dan menyebutkan dalil hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Sahal ibn Sa'ad. Ya. Dan sudah kita sebutkan bahwa hadis Sahal ibn Sa'ad ini hadis yang bersifat umum, bersifat mutlak. Kanan nasu yu'marun, adalah orang-orang diperintahkan, hanya doa rojul, agar seseorang meletakkan yadahu yumna, tangan kanannya, ala dira'ihi al-yusra, di atas dira'nya, di atas lengan bawahnya, fissolah, di dalam sholat. Kata fissolah ini umum, mutlak, tidak diikat dengan rukun tertentu, gerakan tertentu, posisi tertentu dalam sholat. Nah, kita butuh hadis yang merinci tempat yang dimaksud dalam sholat itu di mana, dan rincian itu datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahlus Sunan, hadis Wa'il ibn Hujar. Kata Wa'il ibn Hujar, la anzuranna ila salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa yusalli, sungguh aku melihat salatnya Rasulullah alaihi wasallam, bagaimana beliau salat. Fa nadartu ilaihi, maka aku melihat kepadanya, faqoma fakabbar, Nabi berdiri lalu bertakbir, wa rafa'a yadayhi hatta hadata udunayhi, dan beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan dua telinganya. Tsumma wada'a yadahu al-yumna 'ala dhahri kaffihi al-yusra, kemudian Nabi meletakkan tangan kanannya di atas punggung kafnya. Punggung kafnya. Ya. Yang sebelah kiri, warusli wasaid. Nah, pergelangan tangan dan asaid, yaitu lengan, yaitu lengan bawah. Falamma arada an yarka'a, tatkala Nabi ingin ruku, rafa'a yadayhi mislaha, Nabi mengangkat kedua tangannya seperti yang pertama. Qala wa wada'a yadayhi ala rukbatihi, kemudian Nabi meletakkan dua tangannya di atas dua lututnya. Tsumma lamma rafa'a ra'sahu, kemudian tatkala Nabi mengangkat kepalanya, ini bangkit dari ruku, rafa'a yadayhi mislaha, Nabi mengangkat kedua tangannya seperti sebelumnya. Tsumma sajada, kemudian sujud. Tidak disebutkan meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, tidak disebutkan bersedekap. Hadis Wa'il ibn Hujar ini merinci gerakan-gerakan Nabi. Ya, gerakan mengangkat dua tangan itu disebutkan sampai tiga kali, diulang sampai tiga kali, dirinci. Seandainya Nabi bersedekap setelah bangkit dari ruku, tentu Wa'il ibn Hujar akan menyebutkan sebagaimana beliau menyebutkannya setelah Nabi bertakbir. Tapi tidak diulang gerakan bersedekap itu. Berarti hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin, hadis Sahal bin Sa'ad ini sifatnya apa namanya? Mutlak. Fisolah. Seseorang diperintahkan meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Ini bersedekap. Diperintahkan bersedekap di dalam sholat. Nah, kita butuh rincian. Pada posisi gerakan apa bersedekap itu dirinci dalam hadis Wa'il ibn Hujar. Oleh karenanya Abu Hasan Ubaidullah Al-Mubarak Kafuri dalam syarah Mishkatul Masabih mengatakan wa mahallul wad'i minha kullu qiyamin huwa qabla ruku', dan posisi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri bersedekap yaitu kullu qiyam, ya, setiap kali berdiri, setiap kali berdiri sebelum ruku'. Setelah ruku tidak ada bersedekap. Alasannya li'annal aslah wal irsal, karena yang menjadi dasar hukum adalah al irsal. Sebelum kita bertakbir bagaimana posisi tangan? Irsal berada di samping paha. Itu asalnya. Tayyib. Kama huwa wad'ul insani kharij as-salah, sebagaimana posisi tangan seorang di luar salat. Fala itraku hadzal aslu, maka hukum asal ini tidak ditinggalkan illa fi ma warada an-nassu ala khilafihi, kecuali pada hal-hal yang nas datang menyelisihinya, yaitu al-qiyamu qabla ruku'. Berdiri sebelum ruku, posisinya bagaimana? Bersedekap, sebagaimana pada hadis Wa'il ibn Hujar yang kita dengar. Wa ammal i'tidal, adapun ketika i'tidal ba'da rafi'ir ra'si, setelah bangkit dari ruku, ya, ba'da rafi'ir ra'si min ruku, falam yarid hadithun marfu'un sharihun sahihun, maka tidak datang hadis yang marfu' yang gamblang yang sahih, yadullu alal wad'i fihi, yang menunjukkan bersedekap padanya. Fayakunu fihi al-amalu alal asli, sehingga posisi tangan ketika kita i'tidal bangkit dari ruku adalah pada asal hukumnya, di atas asal hukum, yaitu al-irsal. Asal hukum ketika berdiri al-irsal dan bukan bersedekap. Faham? Bukan bersedekap. Asal hukumnya irsal, membiarkan tangan ke bawah, itu asal hukum. Ketika tidak ada hadis yang mentakyin posisinya, menentukan posisinya secara khusus, maka kembali pada hukum asal. Wal ahadisul mutlaqah. Nah, ini yang diinginkan dari ucapan beliau. Dan hadis-hadis yang mutlak seperti yang disebutkan oleh Syekh di sini, hadis Sahal ibn Sa'ad fis sholah, di dalam sholat seseorang diperintahkan bersedekap di dalam sholat, ini hadis mutlak. Tuhmalu alal muqayyad, dibawa kepada hadis yang muqayyad, yaitu hadis Wa'il ibn Hujar yang merinci bahwa bersedekap sebelum ruku, bukan setelah bangkit dari ruku. Inilah pendapat yang benar, dan ini yang kita amalkan, ya, di ma'had ini. Secara umum kita mengamalkan itu, walaupun ada 1-2 yang menyelisihinya. Dan inti pembahasan adalah rahabatus sadar, kita lapang dada dalam menghadapi perselisihan seperti ini. Ya, baik. Barakallahu fikum. Baik, kita baca sisi pendalilan Syekh Al-Utsaimin ya. Fal tandur hal yuridu bidzalika fi halis sujud. Perhatikanlah apakah Nabi alaihi salatu wasalam ya menginginkan dengan hal itu pada keadaan sujud fi shalah ya. Au yuridu bidzalika fi halir ruku, ataukah menginginkan dengan itu pada keadaan ruku. Au yuridu bidzalika fi halil qu'ud, atau menginginkan dengan itu pada keadaan duduk. Jawabannya kata Syekh, la. Jadi seseorang diperintahkan bersedekah di dalam sholat itu bukan pada posisi sujud, bukan pada posisi ruku, demikian pula pada posisi duduk, bukan. La yuridu bidzalik. Ya. La bal yuridu bidzalik, bahkan Nabi menginginkan dengan itu fi shalah fi halil qiyam. Ya, ketika posisi berdiri. Wa dzalika yashmulu qiyama qabla ruku wal qiyama ba'da ruku. Sisi pendalilannya kata Syekh, dan itu mencakup berdiri sebelum ruku dan berdiri setelah ruku. Sudah kita sebutkan bantahannya tadi. Apa tadi bantahannya? Bahwa al aslu al irsal, asal hukumnya adalah tidak bersedekap. 6. Sehingga ketika disebutkan fi shalah ini butuh dalil khusus pada posisi apa. Tidak boleh kita memahaminya umum fi shalah yakni selama berdiri ya. 6. Berdiri sebelum ruku dan setelah ruku itu berbeda. Fayajibu alla na'khudha min hadzal khilaf. Sehingga wajib bagi kita tidak menjadikan khilaf bainal ulama, perselisihan di antara ulama ini, sababan lisyiqaqi, sebagai sebab ya perselisihan, wan niza', dan pertengkaran. Nah, jangan sampai perselisihan yang di situ ijtihad dibolehkan padanya menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran. Li'annana, karena kita semua, kullana, li'annana kullana, kul lafad lafad taukid ya. Jadi dia tabi' ya, mengikuti sebelumnya. Li'annana domirna fi mahalli nasbin isim anna, maka kulla juga masuk. Li'annana kullana, karena kita semua nuridul haqqo, menginginkan kebenaran ya. Wa kullana fa'ala ma addahu ijtihaduhu ilaih, dan masing-masing kita melakukan apa yang ijtihadnya mengarahkannya kepadanya. Famadama hakadha, maka selama keadaannya demikian, fa'innahu la yajuzu, maka tidak boleh annattakhidha min dhalika sababan, menjadikan hal itu sebagai sebuah sebab lil adawati, untuk saling bermusuhan, wattafarruq, dan berpecah belah ya. Jangan terjadi perpecahan baina ahlil ilmi, di antara ahlul ilmi. Nah, alasannya karena ulama alam yazalu yakhtalifun, karena para ulama senantiasa berselisih di antara mereka. Hatta fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai pun di zaman Nabi alaihi salatu wasallam ada perselisihan di kalangan mereka, tetapi perselisihan yang ada apa namanya ijtihad padanya ya, dibolehkan berijtihad padanya, yaitu pada permasalahan-permasalahan furu'. Naam. Adapun dalam permasalahan akidah tidak boleh berselisih. Idzan fal wajibu ala talabatil ilm, maka kalau begitu yang wajib atas seorang penuntut ilmu ya, talabatil ilm, para penuntut ilmu itu jamak ya, talabah itu jamak dari talib. Wajib atas mereka yakunu yadan wahidan, untuk bersatu, ya. Wala yaj'alu mithla hadzal khilaf, dan tidak menjadikan perselisihan yang semisal ini sababan litaba'ud, sebagai sebab untuk saling menjauh, bertabawud, dan saling membenci satu sama lain. Balil wajibu idza khalafta sahibaka, bahkan yang wajib ini sekarang bimbingan Syekh Al-Utsaimin, ya, seharusnya kita berjalan di atasnya. Jika kamu menyelisihi sahibmu, sahabatmu, bimuktabad dalil indaka, berdasarkan tuntutan dalil yang ada di sisimu. Jadi kamu menyelisihi sahabatmu karena penunjukan dalil yang ada padamu. Wa khalafaka, dan dia, khalafaka huwa, dia menyelisihimu, bimuktabad dalil indahu, berdasarkan tuntutan dalil yang ada di sisinya. Jadi masing-masing berpendapat sesuai dengan dalil yang ada padanya. Jadi perselisihan yang dibangun di atas dalil, ya, itu dibenarkan. Nah, antaja'alu anfusakum, sikap kita agar menjadikan diri-diri kita ala tariqin wahidin, di atas satu jalan. Ya, wa antazdada al-mahabbatu bainakuma, dan kecintaan di antara kalian berdua saling bertambah. Semestinya demikian. Semestinya demikian. Nanti akan dijelaskan bagaimana hal itu bisa terjadi. Ya. Kesimpulannya, masing-masing berjalan dengan dalil. Itu yang menyamakan kita. Persamaan yang menyamakan antara dua orang yang berbeda pendapat dengan mengambil masing-masing dalil adalah memegang dalil, berjalan di atas dalil. Itu persamaan di antara kita, dan itulah yang membuat kita semestinya bersatu dan saling mencintai. Masing-masing menggunakan dalil. Jika salah satu dari dua orang yang berselisih ada yang tidak memakai dalil, itu yang tidak kita toleransi. Tetapi selama berjalan di atas dalil, maka kita bertoleransi, ya, berlapang dada dalam menyikapi perselisihan itu. Nah, walihada, dan karena inilah, fanahnu nuhibbu, kami senang, ya, wanuhanni, dan mengucapkan selamat. Wa nuhanni'u syababana, mengucapkan selamat kepada para pemuda kami, alladzina indahum al-an, yang mereka memiliki sekarang ini, ya, itu yaitu di zaman Syekh Al-Utsaimin masih hidup, belum mendapati fenomena yang ada di kalangan syabab, ittijahan qawiyan, kecenderungan yang kuat, ila an yuqarrinu al-masailah, memiliki kecenderungan yang kuat melakukan perbandingan al-masail bid-dalail, perbandingan antara masalah-masalah dengan dalil-dalil. Naam. Tayyib. Jadi hendaknya itu yang dilakukan, ya. An yuqarrinu al-masail bid-dalail, hendaknya mereka membandingkan masalah-masalah itu dengan dalil-dalil. Wa an yabnu ilmahum, dan agar mereka membangun ilmu mereka ala kitabillahi wa sunnati rasulih, di atas kitabullah dan sunnah rasulnya, di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nara anna hadza min al-khair, ini sikap hikmah yang ada pada ulama. Syekh Al-Utsaimin mengatakan, kami menganggap bahwa hal ini termasuk di antara kebaikan. Iya. Ketika para pemuda memiliki kecenderungan yang kuat mempelajari masalah-masalah khilaf, membandingkan masalah-masalah yang ada dengan dalil-dalilnya. Thayyib, tentunya di atas Al-Qur'an was sunnah. Ini termasuk kebaikan. Menyibukkan diri dengan ilmu Naam, wa annahu yubasyyaru bi fathi abwabil ilm, dan bahwa dia mendapatkan berita gembira. Ya. Bisyarah berupa dibukakan baginya pintu-pintu ilmu. Min manahijihi as-sahihah. Dari manahijnya, metode-metodenya yang benar. Naam. Wala nuridu minhum an yaj'alu dhalika sababan litahazzub wal baghdha, dan kami tidak menginginkan dari mereka menjadikan hal itu sebagai sebab untuk saling berkelompok-kelompok, ya, terkotak-kotak, wal baghdha, dan saling membenci satu sama lain. Jangan. Perkara itu bagus, ya, alamatu al khair, tanda kebaikan, tetapi jangan sampai hal itu menjadikan para syabab terkotak-kotak dan saling membenci satu sama lain. Waqad qala Allahu li nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Allah azza wajalla telah mengatakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat ini peringatan terhadap orang-orang yang suka berkelompok. Innal ladzina farraqu dinahum, sungguhnya orang-orang yang memecah agama mereka, wakanu syi'an, dan adalah mereka berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai', kamu sedikit pun bukan bagian dari mereka. Falladzina ja'aluna anfusahum ahzaban, maka orang-orang yang menjadikan diri-diri mereka sebagai kelompok-kelompok, yatahazzabuna ilaiha, mereka berkelompok dengannya, ya, berkelompok padanya, la nuwafiquhum ala dzalik, kami tidak mencocoki mereka di atas hal itu. Alasannya li'anna hizballahi wahidun, karena golongan Allah itu hanya satu. Ya. Naam. Wa nara anna ikhtilafal fahma, dan kami menganggap bahwa perselisihan dalam hal pemahaman, la yujibu, tidak mengharuskan an yatabaghadan nas, orang-orang saling membenci. Garis bawahi ungkapan ini, ikhtilaful fahmi, ya, perselisihan dalam hal pemahaman, dan itu banyak didapati dalam pembahasan-pembahasan fikih. Satu dalil difahami oleh beberapa ulama dengan pemahaman yang berbeda-beda, masing-masing punya sisi tinjauan yang berbeda, itu namanya ikhtilaful fahmi. Jangan sampai itu menjadikan kita saling membenci. Wa yaqa'a ahaduhum fi ardi akhihi, dan salah seorang dari mereka melanggar kehormatan saudaranya. Nah, jangan sampai. Baik, sehingga sikap kita yang seharusnya, kata Syekh, fa yajibu 'ala talabatil ilmi an yakunu ikhwatan, wajib bagi para penuntut ilmu menjadi bersaudara satu sama lain. Baik, jangan sampai karena kita berbeda pendapat dalam permasalahan fikih, kemudian kita saling membenci, saling bermusuhan. Difahami? Nah, sekian banyak, ya, hal yang diperselisihkan dalam pembahasan fikih. Baca basmalah atau tidak? Membaca Al-Fatihah atau tidak di belakang imam, itu perselisihan. Baik, menggerakkan telunjuk ketika tasyahud atau tidak, lebih dulu mana ketika turun menuju sujud, dua tangan atau dua lutut, demikian pula sebaliknya bangkit dari sujud, dua tangan atau dua lutut. Naam, jangan. Hendaknya kita bersaudara. Hatta ini ikhtilafu fi ba'dil masail al-fariyah. Walaupun, ya, mereka berselisih pada sebagian masalah-masalah cabang. Wa ala kulli wahidin an wa ala kulli wahidin an yad'u al-akhar bil hudu. An yad'u, ya. Dan atas setiap orang agar mengajak yang lain bil hudu, supaya tenang, wal munaqasyah, dan berdiskusi, allati yuradu biha wajahullah, yang diinginkan dengannya wajah Allah. Jadi mari kita berdiskusi, berdiskusi dengan tenang, ya, mengharapkan wajah Allah, wal wusulu ilal ilm, dan sampai pada hakikat ilmu yang diinginkan. Jadi kalau ada permasalahan yang diperselisihkan, diskusikan dengan tenang, dengan ikhlas. Wabihada tahsulul ulfah, maka dengan inilah terjadilah persatuan. Wayazulu hadal anatu wasyidda, dan hilang sikap berlebihan dan keras. Allati takunu fi ba'dhin nas, yang ada pada sebagian orang. Hatta qad yasilu bihimul amru ilan niza'i wal khisam, sampai-sampai perkara tersebut menjadikan mereka saling bertengkar dan saling berselisih. Naam. Baik. Jangan sampai hal itu terjadi. Kenapa? Karena musuh-musuh Islam senang dengan itu. Hadza la syakka yafrahu. Wa hadza la syakka yufrihu a'da al-muslimin, dan perkara ini yakni perselisihan, pertengkaran, ya, di antara kaum muslimin tidak diragukan lagi akan membuat senang musuh-musuh kaum muslimin. Wa niza'u bainal ummati min ashaddi ma yakunu fi dharar, dan perselisihan di antara umat termasuk di antara perkara yang paling besar menimbulkan madarat. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul, wa ati'ullaha wa rasulah, dan taatilah Allah dan rasulnya. Wa la tanaza'u, dan janganlah kalian saling berselisih. Fatafshalu, sehingga kalian menjadi fashal, gagal, ya, kalian gagal karena perselisihan tersebut. Naam, perselisihan tersebut membuat kalian tafshalu, gagal, membuat kalian takut, ya, membuat kalian menjadi jabaan. Watadhabari hukum, dan hilanglah kekuatan kalian. Wasbiru innallaha ma'as-sabirin, bersabarlah kalian, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Ini efek negatif perselisihan di tengah-tengah umat. Baik, jadi perselisihan dalam masalah-masalah cabang jangan membuat kita saling bertengkar dan saling membenci satu sama lain. Itu akan melemahkan kekuatan kita. Lalu sikap kita bagaimana? Seperti yang disebutkan tadi, hendaknya kita rohabatus sodar. Ini adab yang keberapa sekarang? Jangan jauh-jauh mikirnya. Ini adab yang keberapa ini? Adab yang keempat, lapang dada dalam permasalahan khilaf yang dibolehkan. Naam. Wakana sahabatu radhiyallahu anhum, dan adalah para sahabat semoga Allah meridhai mereka, ikhtalifuna fi mithl hadhihi al-masail, mereka berselisih pada permasalahan-permasalahan yang seperti ini, permasalahan-permasalahan furu'. Walakinnahum ala qalbin wahidin, akan tetapi mereka berada di atas satu hati, ya, tetap bersatu hati mereka. Perselisihan dalam masalah fikih tidak membuat hati mereka bercerai berai. Kenapa? Karena metode mereka satu, berjalan di atas dalil. Dari perselisihan itu ada hal yang menyamakan persepsi mereka, menyamakan metode mereka. Metode mereka satu, yaitu di atas dalil. Difahami? Selama di atas dalil, maka berlapang dada. Terimalah perselisihan itu dengan hati yang lapang. Ala mahabbatin wa ikhtilafin, mereka di atas prinsip saling mencintai dan ikhtilaf, persatuan. Naam, bal inni aqulu bisarahah. Nah, ini sekarang, ya, yang kita isyaratkan tadi di atas. Bahkan aku mengatakan dengan sarahah, ya, dengan terus terang, inna rajula Seseorang idza khalafaka bi muqtadad dalil indah. Seseorang jika menyelisihimu dengan tuntutan dalil yang ada di sisinya, fa innahu muwafiqul laka fil haqiqah. Ini di garis bawah. Ya, maka kebencian itu akan hilang. Pada hakikatnya dia sepakat dengan kamu. Jadi orang yang berselisih dengan kita berdasarkan tuntutan dalil yang ada di sisinya, pada hakikatnya dia sama dengan kita. Sama-sama apa? Pakai dalil. Sama-sama berjalan di atas dalil. Itu kesamaannya. Itu muwafaqahnya. Baik. Alasannya li'anna kullu minkum talibun lil haqiqah. Karena masing-masing dari kalian mencari hakikat kebenaran yang sebenarnya bagaimana. Ya kan? Itu yang pertama. Apa yang membuat dua orang yang berselisih? Al-Nam. Persamaan apa yang ada padanya? Yang pertama, sama-sama mencari kebenaran. Baik, wa bittali fal hadafu wahid. Kemudian berikutnya berarti tujuannya sama. Wa huwal wusulu ilal haqqi an dalilin. Yaitu sampai kepada kebenaran berdasarkan dalil. Itu sisi persamaan. Walaupun pendapatnya berbeda, tetapi ada sisi yang menyamakan antara keduanya. Yaitu sama-sama ingin sampai kepada kebenaran dengan dalil. Fahuwa idzan lam yukhalifka. Berarti kalau begitu dia tidak menyelisihimu. Nah, ini kita sekarang berbicara hakikat. Ya. Nah, sepintas ada perselisihan. Tetapi hakikatnya lam yukhalifka, dia tidak menyelisihimu madumta tukirru annahu innama khalafaka bi muqtadad dalili indahu, selama kamu menetapkan bahwa dia hanyalah menyelisihimu karena tuntutan dalil yang ada di sisinya. Nah, jadi di dalam menyikapi seseorang yang tidak sepakat dengan kita, kita lihat indikasi qarinah orang tersebut memilih pendapat itu karena apa. Jika dia memilih pendapat itu yang menyelisih pendapat kita karena dalil, ala ra'si wal ain, siap berlapang dada. Tetapi jika memilih pendapat itu karena ta'assub madhab, karena fanatik madhab, bukan karena dalil, tidak ada toleransi. Iya. Ya, lihat dulu. Fulan ini memilih pendapatnya karena apa? Apa? Karena hawa nafsu dan fanatik madhab, atau karena mengikuti dalil. Jika dia benar-benar jujur, dan itu terlihat dari indikasi-indikasi yang ada pada dirinya. Orang ini selalu memperhatikan dalil. Nah, baik, kita berlapang dada. Jangan musuhi dia. Berbeda dengan orang yang punya prinsip ta'assub fanatik madhab. Ya. Nyata-nyata dalil menyelisihi pendapat madhabnya, dia tetap mengikuti pendapat itu. Kelihatan orang ini tidak mengikuti dalil. Baik, jadi bimuqtadad dalil indahu, berdasarkan tuntutan dalil yang ada padanya. Dipahami? Kita baca kembali. Fahuwa, maka dia idzan, kalau begitu, lam yukhalifka, dia sebenarnya tidak menyelisihimu selama engkau ya mengakui, menetapkan bahwa dia menyelisihimu karena muqtadad dalil, karena tuntutan dalil. Fa'inal khilaf. Lalu di mana sisi perselisihannya sekarang? Sama-sama berjalan dengan dalil. Jadi begini cara kita menyikapi perselisihan di antara kita. Ya. Naam. Baik. Kedepankan hikmah. dalam menyelesaikan perselisihan. Masing-masing ada dalilnya. Ya, bukan karena fanatik, tetapi karena mengikuti dalil. Wa bihadhihi tariqah, maka dengan cara inilah, tabaqal ummatu wahidah, umat akan tetap bersatu. Ini ikhtilafat fi ba'dil masail, walaupun berselisih pada sebagian permasalahan. Liqiyamid dalili indaha, karena tegaknya dalil di sisinya, karena mengikuti dalil. Difahami? Jadi al-madhahib al-arba'ah, madhab-madhab empat yang masyhur itu, semuanya sebenarnya bersaudara. Sudah pernah kita lewati pada penjelasan Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Masail al-Jahiliyah. Baik. Naam. Jika ada sebagian yang bersikap fanatik, tidak mau menikahkan di luar madhabnya, tidak mau bermakmum di belakang imam di luar madhabnya, itu apa kata Syekh? Masih ingat? Hah? Itu oknum, gak dianggap sikapnya. Oknum, pada dasarnya mereka ikhwah fi madaris zaman, sepanjang masa. Karena ada sisi yang menyamakan mereka. Apa itu? Ittiba'ud dalil. Jadi pada hakikat kita gak berselisih, kita bersatu sama-sama mengikuti dalil. Baik. Amma man anada, adapun orang yang menentang, wa kabarah, dan menyombongkan diri, ya, ba'da zuhuril haq, setelah nampak kebenaran, fala syakka annahu yajibu an yu'amala, maka tidak diragukan lagi bahwa dia wajib disikapi, bima yastahiquhu, wajib disikapi dengan yang berhak, dengan sesuatu yang dia berhak mendapatkannya. Ba'dal inadi wal mukhalafah, setelah penentangan dan penyelisihan. Ya, telah jelas ini pendapat ini dalilnya ini hadis sahih sharih, yang belum sampai padanya hadis itu. Diperlihatkan nih hadisnya, perawinya ini, imam yang mengeluarkannya ini sahih. Dia masih menentang, tetap tidak mau mengikuti pendapat yang menyelisih pendapatnya, padahal pendapat yang menyelisih pendapatnya sejalan dengan dalil, sementara pendapatnya menyelisih dalil. Kata Syekh, yu'amal, dia disikapi dengan sesuatu yang dia berhak mendapatkannya setelah dia melakukan penentangan dan penyelisihan terhadap dalil. Kita sikapi dia ketika itu terjadi. Difahami, tetapi pada dasarnya ya, kita tidak menyikapi dia. Naam, dengan keras, ya. Hikmah dalam menyikapi perselisihan. Tetapi setelah sampai dalil, ya, setelah mengetahui yang hak dan menentang dan menyisi al-hak, barulah kita sikapi dia. Difahami, seperti orang-orang yang ta'assub fanatik mazhab tadi yang dicontohkan di atas. Walikulli maqamin maqal, masing-masing, ya, momen itu ada kalam khusus. Likulli maqamin, setiap maqam, setiap permasalahan ada maqal, ada ucapannya khusus, tidak boleh dipukul rata. Ya, setiap keadaan ada ucapan tersendiri. Ketika dia berjalan dengan dalil, kita berlapang dada dengannya, ya, bersikap hikmah dan berusaha menjaga persatuan. Tetapi ketika dia menyelisihi kebenaran, jangan disikapi dengan sikap yang pertama. Jangan disikapi dengan sikap terhadap yang pertama. Kita pada makom yang seperti ini, maqam orang yang menyelisihi al-haq, punya maqal khusus, punya sikap khusus. Ya, Likulli maqamin maqal. Walikulli maqalin maqam. Ini ungkapan yang masyhur di kalangan ulama. Wallahu a'lam bissawab. Jadi likulli maqamin maqal, ya setiap momen ada pembicaraan khusus, ada ucapan khusus. Sebaliknya likulli maqal, setiap ucapan ada maqam tersendirinya. Ya. Jadi harus pintar-pintar menempatkan ucapan. Ada ucapan-ucapan yang bisa diucapkan di suatu momen, di momen yang lain tidak bisa diucapkan. Itu likulli maqalin maqam. Likulli maqalin maqam. Baik. Wallahu a'lam. Selesai masalah yang keempat, yaitu apa tadi? Rahabatu as-sadr, ya, dua pertemuan baru selesai. Ada beberapa dalil di situ, ya, dihafalkan. Insyaallah pada pertemuan sebelumnya disuruh menghafal dalil, pada pertemuan setelahnya disuruh menghafal dalil, ya. Nah, kan sudah selesai ujian, ya. Sudah selesai ujian. Masih ada yang belum selesai ujiannya? Kelas 1 sudah, kelas 2 sudah. Lebih banyak santainya sekarang. Nah, supaya tidak terlalu banyak santainya, diberi tugas menghafal dalil dari setiap adab thalib al-ilm yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan.